بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله dari kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya, Allah beri mereka bimbingan hidayah kepada jalannya, siratal mustaqim, dengan diturunkannya kitab suci, diutusnya para rasul, mubasyirina wa mundhirin, sebagai penyampai kabar gembira bagi yang taat, wa mundhirin sekaligus menyampaikan ancaman bagi mereka yang membangkang, bermaksiat, sehingga dengan itu umat manusia tidak lagi punya hujjah di hadapan Allah kelak. Tidak akan bisa berkata, kami belum tahu. Tidak engkau utus kepada kami seorang Rasul. Maka yang mentaati dan mengikuti hidayah Allah, Allah jamin bagi mereka al-falah. Allah jamin keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Firman Allah dalam Taha, fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Jika datang kepada kalian dariku hidayah, maka yang mengikutinya hidayahku tidak akan tersesat, tidak akan celaka, tidak akan tersesat di dunia, tidak akan celaka di akhiratnya. Juga dalam An-Nahl Allah sebutkan, man amila salihan min dzakarin au unza wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang beramal saleh dari laki maupun wanita, dan dia beriman kepada Allah, akan kami beri dia kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Kami balas baginya pahalanya jauh lebih baik dari yang mereka amalkan. Diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan risalah Allah kepada as-saqalain, jin dan manusia, agar hujah Allah qa'imah. Karena tidak mungkin Allah mengazab suatu kaum sebelum kaum itu mengerti. Tidak akan tiba-tiba sekonyong-konyong diazab. Azab hanya turun kepada orang yang tahu, faham, dia harus begini, harus begitu. Kemudian dia bermaksiat, perintah dia tinggalkan, larangan dia langgar, pada mereka azab turun. Tidak mungkin kepada orang dalam keadaan jahil dan tidak tahu, mengerti kenapa dan ada apa ini. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Dalam Al-Isra Allah sebutkan tidak mungkin kami mengazab suatu kaum sebelum kami mengutus kepadanya seorang rasul. Dari sini Allah menghendaki Islam dinuhul haq sebagai penutup agama-agama yang sebelumnya. Hujjah alal khalq sekaligus rahmat kepada hamba Allah. Karena itu pula Allah tetapkan pasti selalu ada orang-orang yang menyampaikan risalah Allah ini, menegakkan dakwatul haq sampai yaumul qiyamah, berjihad fi sabilillah, wala yakhafun fillahi laumata laim, dan tidak ada yang mereka takuti di jalan Allah. Tidak takut dari celaan orang-orang yang mencela. Maka manhaj mereka ini perlu dan bahkan wajib untuk kita ketahui, kita pelajari, untuk kita amalkan. Karena mereka orang-orang yang diridhoi Allah. Orang-orang yang memperjuangkan dan menegakkan agama Allah. Manhajul haq. Yang merupakan kepanjangan dari para nabi dan para rasul. Alaihimussalam. Di mana Allah menguji, menseleksi hambanya untuk diketahui siapa dari mereka yang jujur dalam pengakuan imannya, siapa pula yang dusta. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, siapa dari kalian yang terbaik amalannya. Tidak akan terbaik kecuali ketika itu penuh dengan keikhlasan dan sesuai dengan sunnah Rasulnya. Dari awal sejarah manusia, bapak manusia Adam alaihi salam dengan istrinya, Allah tempatkan mereka di jannah. Allah uji, ibtila, agar tidak makan satu buah di surga. Yang lain boleh, terserah mereka. Hanya satu buah, ujian untuk diketahui ketaatannya. Diingatkan untuk mereka tidak mengikuti langkah-langkah syaitan. Tidak tergoda dengan bisikan syaitan. Tapi tergoda. Manusia. Di dalam Quran, dalam Al-A'raf, Allah sebutkan, wa ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannah. فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجْرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. Wahai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di jannah, makan sesuka kalian, tapi jangan dekati pohon yang ini, karena kalau tidak kamu makan, kamu akan menjadi orang-orang yang zalim. فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانِ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا. Syaitan berbisik-bisik padanya, menggoda, untuk menampakkan apa yang tertutupi dari auratnya. وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَ مِنَ الْخَالِدِينَ. Rob kalian tidaklah melarang dari pohon ini kecuali agar kamu tidak menjadi orang yang kekal di jannah ini, atau tidak menjadi raja, penguasa. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin, dan bersumpah-sumpah syaitan kepada keduanya bahwa dia termasuk yang bernasehat. Maka dari awal, dari sejarah ciptaan manusia, ahlul batil seperti syaitan untuk mengkelabui dan meyakinkan para walinya, menampakkan sebagai orang yang bernasehat, menampakkan sebagai orang yang ingin kebaikan bagimu. Bahkan dikuatkan dengan sumpah-sumpah, demi Allah, wallahi billahi tallahi. Karena kalau enggak demikian enggak akan laku. Kurang menipu, kurang memperdaya. Tapi dengan cara semacam ini banyak yang terkecoh, menganggap dia orang baik, bernasehat, terbukti sumpah-sumpah, padahal syaitan. Fadallahuma bighurur falamma dzaqa syajarata badat lahumu sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma an tilkuma syajarati wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Sampai mereka makan, al-muhim, sampai kemudian dikeluarkan dari jannah. Adam bertobat kepada Allah dari kesalahannya alaihi salam. Rabbana zalamna anfusana Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kami zalim terhadap diri kami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna. Kalau tidak engkau ampuni kami, tidak engkau rahmati kami, sungguh kami akan menjadi orang yang merugi. Qalah bitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Qala fiha tahyaun wa fiha tamutun wa minha tukhrajun. Ditetapkan oleh Allah sudah. Diturunkan mereka berdua dari jannah, hiduplah di muka bumi dan anak keturunannya. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, kesalahan Adam alaihi salam, dosa Adam melanggar larangan Allah, enggak boleh makan pohon ini, dilanggar karena godaan syaitan. Segera Adam bertobat, mengakui dosanya alaihi salam, dan diterima tobatnya oleh Allah dan menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah. Sementara iblis, kita tahu dosanya yang membuat dia dikeluarkan dari jannah juga karena tidak mentaati perintah Allah untuk sujud kepada Adam yang Allah ciptakan dengan kedua tangannya. Dan teruslah iblis terlaknat, terusir, dijauhkan dari rahmat Allah sampai yaumul qiyamah kelak. Dari situ kata Imam Ibnul Qayyim, walaupun keduanya jelek tentunya, tidak diharapkan, tetapi makomnya makom perbandingan, bahwa meninggalkan perintah syariat lebih parah, lebih besar dosanya ketimbang melanggar larangan. Meninggalkan perintah lebih berat, lebih parah, lebih jelek dibanding orang yang melanggar dan melakukan larangan-larangan syariat. Walaupun kedua-duanya tentunya maksiat dan dosa, wajib ditinggalkan, dijauhi. Tapi lihat, yang ini dosanya melanggar larangan, bertobat dan terima tobatnya oleh Allah. Yang itu meninggalkan perintah, dampaknya sangat panjang, terlaknat sampai yaumul qiyamah. Dari kisah ini pula kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, tidak ada qadha dan qadar yang ditetapkan Allah, tidak ada yang buruk sama sekali. Artinya tidak ada sisi kebaikannya sama sekali. Murni jelek, murni buruk, murni madharat, tidak ada. Abadan. Segala sesuatu terjadi dengan takdirnya. Qadha dari Allah. Termasuk apa yang terjadi pada Adam alaihi salam, begitu pula segala kemaksiatan, dosa yang dilakukan seorang mukmin. Tidak ada terjadi sesuatu apapun di muka bumi ini, di alam semesta ini bahkan. Tidak ada yang terjadi, baik itu kebaikan, amal soleh, ibadah, ketaatan, atau itu maksiat dan dosa. Kecuali semua itu dengan kehendaknya, dengan ketetapannya. Ada hikmah dan kemaslahatan yang Allah kehendaki dari semua itu. Walaupun itunya jelek dari satu sisi. Tapi lihat, kata Imam Ibnul Qayyim, dengan kemaksiatan, sekali lagi, bukan untuk na'udzubillah menganjurkan orang bermaksiat. Bukan dalam rangka membenarkan kemaksiatan. Tetapi, kita melihat hikmah dan kemaslahatan. Bahwa kita tahu iman terhadap takdir pasti ada hikmahnya, ada kebaikannya. Dengan kemaksiatan itu ada tobat. Dan tobat itu sendiri ibadah yang sangat dicintai oleh Allah. Yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Allah sangat cinta kepada yang bertobat dan banyak tobatnya. Wa khairul khotta'in at-tawwabun, seperti yang Rasul sebutkan. Yang terbaik dari yang berbuat salah yang banyak bertobat. Kalau tidak ada kemaksiatan, dari mana orang mengerti tobat? Bahkan bagaimana tobat itu ada kalau enggak ada maksiat? Hikmah Allah. Adam bertobat benar-benar dan diterima tobatnya oleh Allah. Dengan maksiat pula tampak di situ nama atau makna dari nama Allah. At-Tawwab, Al-Ghafur, Ar-Rahim dan yang semisalnya. Maha penerima tobat, maha pengampun, mengampuni dosa, kesalahan hambanya, merahmati. Akan terlihat sekali betul-betul Allah itu ghafur ketika si hamba setelah melakukan maksiat, dosa, dia bertobat benar-benar kepada Allah dan diterima tobatnya. Maha pengampun Allah, dirahmati. Orang tidak akan mengerti apa itu makna ghafur, ghafar, tawab, kalau tidak ada kemaksiatan, tidak ada dosa. Yang ketiga, kata Imam Ibnul Qayyim, dengan itu pula, dengan adanya dosa, hamba terkadang terpeleset dalam dosa, godaan syaitan, hawa nafsu, syahwat, syubhat, teman, lingkungan, dan lain sebagainya. Dengan itu, subhanallah, kondisi seorang hamba lebih baik, seringnya lebih baik dibanding sebelum dia melakukan maksiat. Dan bercerminlah pada dirimu sendiri. Ketika seseorang sebelum dia melakukan maksiat, ya seperti itulah. Paling ya sholat 5 waktu begini, begitu. Mungkin agak jauh dari Allah, Rabbnya. lalai, dia terjatuh dalam kemaksiatan, menyesal betul-betul dengan syarat tobat yang antum ketahui. Bertobat betul-betul kepada Allah. Setelah tobat ini, kondisinya jauh lebih baik. Ketaatannya, kedekatannya kepada Allah jauh beda, lebih baik daripada sebelum dia lakukan maksiat. Sekali lagi, jangan disalahartikan. Kalau gitu bagus berbuat maksiat. Bukan. Bukan itu yang dibahas. Tetapi kita membahas hikmahnya. Dan masih banyak. Dengan kemaksiatan itu. Tampak sekali. Maha besarnya Allah. Maha kuasanya Allah dan sangat kecilnya, sangat hinanya seorang hamba di hadapan Allah. Dan itu sangat dicintai oleh Allah. Si hamba betul-betul menghamba, merendahkan diri, malu di hadapan Allah, takut, menyesal yang sangat. Sangat terlihat di situ sangat butuhnya hamba itu kepada Allah. Sehingga dia banyak dan terus berdoa. Meminta ampunan. Rabbighfirli, watub alayya, warhamni. Dan seterusnya. Terlihat di situ sangat butuhnya kita manusia kepada Allah. Tidak bisa terlepas. Darinya barang sekejap mata sekalipun. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Seperti dalam doa maksur, jangan engkau pasrahkan diriku kepada diriku sendiri walaupun sekejap mata. Al muhim, ini semua hikmah yang Allah kehendaki. Dengan turunnya Adam dan kemudian anak keturunannya menjadi banyak dan bertambah-bertambah, Allah utus di setiap kaum seorang nabi, rasul yang mendakwahkan tauhid dan iman kepada Allah kepada kaumnya. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibu taghut. Kami telah utus di setiap umat seorang rasul menyeru kepada umatnya, beribadahlah kalian kepada Allah dan tinggalkan segala bentuk peribadatan dan sesembahan kepada selain Allah. Sama dakwah para mursalin kepada tauhidullah ini, walaupun mungkin syariat mereka beda satu dengan yang lain dalam furu' dan rinciannya. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, di dalam hadis Rasulullah SAW sebutkan, nahnu ma'asyiral anbiya ikhwatun li'allat. Abuna wahid wa ummahatuna syatta. Kami para nabi, ikhwah li'allat, saudara sebapak. Maka bapak kami satu. Ibu kami banyak. Layaknya saudara sebapak. Mungkin si bapak nikah 4 kali, 10 kali. Mereka bersaudara, satu bapak. Ibunya beda-beda, yang ini ibunya fulana, yang ini fulana. Tapi menyatukan mereka nasab kepada yang satu. Semua akan dikatakan ibn fulan, sama. Artinya dakwah para nabi dalam tauhid sama, dalam Islam sama. Menyuruh kepada iman dan tauhid, melarang syirik. Ajaran dan rincian hukum yang ada di syariat mereka beda satu dengan yang lainnya. Mereka saling menyerukan kepada akhlak yang mulia, kepada fadhail, amalan-amalan yang penuh fadhilah dan kemuliaan. Kalau saja ditadaburi satu persatu dari para nabi alaihissalam, sangat tinggi adab akhlak yang mereka ajarkan. Hud alaihissalam, bagaimana ketika kaumnya berkata kepadanya, inna lanaraka fi safahah, kami menilaimu orang yang safi. Safi itu orang bodoh, orang yang tidak bisa membaca mana yang manfaat, mana yang madorot, mana yang menguntungkan dirinya, mana yang mencelakai. Ada safi, bodoh. La yuhsin tasarruf, enggak pandai di dalam bersikap. Perlu dihajar hak. Enggak bisa diamanati uang, dipegangi semua. Ini pegang 100 atau 1 juta misalnya. Safi, dengan uang 1 juta ini dia belikan misalnya barang apa yang harganya paling 50 ribu, dia beli dengan harga 700 ribu. Safi, orang bodoh seperti ini. Dicela oleh kaumnya. Apa jawaban beliau? Akhlak seorang nabi. Ya qaumi laisa bi safaha walakinni rasulun min rabbil alamin. Wahai kaumku, aku bukan orang bodoh. Sebatas menafikan celaan atau tuduhan yang mereka lemparkan kepada beliau. Aku bukan orang bodoh seperti yang kalian tuduhkan. Aku ini utusan Allah, Rasul, turun wahyu kepadaku. Dari mana akhlaknya? Beliau tidak melayani dengan perbuatan yang sama. Enggak kemudian, aku dicela bodoh. Kalian itu yang bodoh sendiri. Bukan begitu beliau. Yusuf alaihi salam, akhlak-akhlak mulia beliau tunjukkan. Bagaimana di hadapan keluarganya, di hadapan saudara-saudaranya, ya. Antum tahu kisah Yusuf bagaimana? Datang dalam keadaan keluarganya di masa paceklik berkepanjangan, minta bantuan sembako, butuh-butuhnya. yang Nabi Yusuf alaihissalam katakan kepada mereka, waqad ahsana bi idh akhrajani min sijni wa jaa bikum minal badu. Allah dialah yang berbuat baik kepadaku ketika Allah keluarkan aku dari penjara. Beliau sempat di penjara, ma'ruf kisahnya bagaimana. Allah berbuat baik kepadaku, Allah selamatkan aku, dikeluarkan aku dari penjara. Ini di hadapan saudara-saudaranya. Dua, dan Allah datangkan kalian dari badu, dari kejauhan sana. Kalau di desa sana, dibawa ke sini untuk dapat bantuan, sembako, dan seterusnya. Dari mana sisi akhlaknya? Lihat seorang nabi. Jaga perasaan. Coba bayangkan posisi keluarganya, saudara-saudaranya ini. Yang sedang butuh-butuhnya bantuan. Tidak ada lagi mau kemana. Bisa saja beliau kalau kurang akhlaknya, kalau bukan seorang nabi, ngungkit perkara yang dulu pernah dilakukan saudaranya. Allah telah menyelamatkan aku. Allah keluarkan aku dari sumur lubang yang kalian lempar aku dulu ke situ. Ingat perbuatan kalian dulu. Lupa kamu. Bagaimana kalian buang aku di sumur, anak masih kecil, enggak tega kalian. Bukan itu yang diungkit oleh Nabi Yusuf. Akhlak enggak disentuh sama sekali. Dijaga perasaan saudaranya. Yang disebut penjara. Allah keluarkan aku dari penjara. Bukan kejadian dulu yang dilakukan ini orang-orang yang di depannya. Kedua, yang beliau katakan, ja'a bikum minal badu. Allah datangkan kalian dari kejauhan sana, di desa kalian sana. Bukan mengatakan, misalnya kalau bukan seorang nabi, kalian sekarang lagi butuh mau ke aku. Sekarang kalian butuh bantuan sembako ya. Kalau lagi butuh mau kamu ke sini. Kalau lagi perlu baru kalian ngerengek-ngerengek minta ke sini. Kalian dalam posisi kelaparan, kebutuhan yang sangat begini-begini. Hancurlah perasaan orang. Dijaga oleh Nabi Yusuf akhlak. Beliau sekedar mengatakan Allah datangkan kalian dari kejauhan sana, dari desa kalian sana, yang jauh. Begitu para nabi yang lainnya. Kalau saja orang mau tadabbur, mengkaji, memperhatikan tarbiyah, adab dan akhlak mulia yang ada pada mereka. Nabi Musa alaihi salam, perhatikan bagaimana Allah katakan tentang beliau, tentang saudaranya Harun alaihi salam, wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan. Saudaraku Harun lebih fasih lisannya, lebih fasohah, bahasanya lebih bagus, lebih baik, lebih pintar dari aku. Nah, lebih fasih, afsahu minni lisanan. Dari mana akhlaknya? Mengakui kelebihan yang ada pada orang lain, itu akhlak. Mau mengakui kekurangan yang ada padamu dan kamu akui kelebihan yang ada pada saudaramu. Karena termasuk akhlak jelek ketika kamu tetap mempertahankan diri bahwa kamu yang lebih baik, kamu yang lebih hebat daripada saudaramu yang kamu ketahui ada padanya yang kamu tidak bisa, kamu tidak punya. Itu akhlak jelek, akhlaknya syaitan. Ketika dia katakan, ana khairun minhu, khalaqtani min nar, wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik darinya. Ngapain sujud kepada Adam? Engkau ciptakan aku dari api. Dia engkau ciptakan dari tanah. Padahal Adam miliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh syaitan. Allah ciptakan langsung dengan kedua tangannya yang mulia. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Enggak mau ngakui keutamaan dan kelebihan yang ada pada orang lain. Nabi alaihi wassalam tunjukkan akhlak mulianya. Enggak ada gengsi, enggak ada apa. Wala takabbur. Ajaran para nabi, para rasul semua sama. Mengajarkan tauhid, ibadatullah, melarang dari syirik dengan berbagai bentuknya, mengajarkan akhlak-akhlak mulia yang begitu tinggi. Tentunya Rasulullah SAW yang paling sempurna syariat beliau sebagai penutup syara'i' dan risalah dari Allah. Di Bukhari dari Abu Hurairah Rasulullah sebutkan, Inna mathali wa mathalal anbiya min qabli kamathali rajulin bana baitan fa ahsana wa ajmala. Contoh permisalan antara aku dengan para nabi-nabi sebelumku seperti permisalan orang yang bangun rumah, bangunan dihiasi sedemikian rupa, diindahkan bangunannya, dikokohkan supaya kuat. Illa maudhi'ala binah min zawiyah. Kecuali ada satu tempat, satu bata di pojok sana, tersisa, masih lubang. Faja'ala an-nas yatufuna bihi wa ya'jabuna lah. وَيَقُولُونَ هَلَّا وُذِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةِ. Orang yang melihat pada terheran. Kenapa itu lubang? Tinggal satu bata. Kalau saja ditutup, sempurna sudah bangunan ini, betul-betul kokoh, indah, kuat. Qala fa ana al-labinah wa ana khatamun nabiyyin. Kata Abu Hurairah, maka Rasul katakan, akulah bata tersebut. Penyempurna, penutup terakhir sudah. Selesai bangunan itu. Berdiri tegak, kokoh, indah, bagus. Dan akulah penutup akhir dari para nabi alaihi wassalam. Dalam hadis Irbat ibn Sariyah, beliau katakan, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighah dama'at minhal a'yun wa dharifat atau wajilat minhal qulub. Rasulullah sampaikan mau'izahnya kepada kami sahabat, mau'izah yang begitu menyentuh, begitu dalam. Karenanya berlinang air mata kami, takut hati-hati kami mendengarnya. Makanya disebutkan ma kharaja minal qalb dakhala fil qalb. Kalau itu omongan keluar dari hati, akan masuk ke hati. Artinya keluar dari hati orang yang penuh dengan iman, rasa takut kepada Allah, takwa, keluar dari orang yang istiqomah, benar-benar merasakan pahit getirnya berpegang teguh dengan Quran, wasunnah, manhaj salaf. Keluar dari orang yang seperti itu, nasihat mau itu ya betul-betul menyentuh, masuk ke dalam hati. Bukan sekedar dari orang yang pintar bersilat lidah, ngomong kesana kemari, wala dia ada istiqomahnya. Enggak ada tanda-tanda tamasuknya. Enggak menyentuh hati. Mau'idho itu disebutkan setelah sholat subuh. Mau'idho, terkadang Rasul sebutkan atau bentuknya, ulama jelaskan ada dua. Yang pertama, rotibah. Yang rotib, rutin, pasti setiap saat itu Rasul khutbah. Seperti Jumat, khutbah Jumat, ya tiap Jumat harus ada khutbah. Id, Idul Fitri, Idul Adha, Rasul khutbah, pasti. Yang kedua, aridhah, yang sifatnya insidental. Ini Rasul melihat ada sesuatu perlu disampaikan nasihat, ada sesuatu perlu disampaikan wejangan, mau itu, maka Rasul sebutkan waktunya bebas kapanpun itu. Termasuk ini, aridhah. Faqulna ya Rasulullahi inna hadhihi mau'idhatu muwaddi'in fabima ta'hadu ilayna. Kami katakan, wahai Rasul, ini mau'idhah orang yang meninggalkan kami. Mereka faham dengan ini Rasul akan meninggalkan mereka, dekat ajalnya alaihi salatu wassalam. Maka apa yang engkau wasiatkan untuk kami, untuk kami pegangi sepeninggalmu? Menunjukkan perhatian yang sangat dari para sahabat terhadap keselamatan agamanya. Qala qad taraktukum 'alal baydha lailuha wa naharuha la yarji'u ba'di illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas cahaya yang putih, jalan yang terang, malam seperti siangnya sama, tidaklah berpaling meninggalkan jalan ini kecuali orang yang binasa, hancur. Allah tetapkan baginya syaqawa, celaka. وَمَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Dan yang hidup dari kalian setelahku akan melihat perselisihan yang begitu banyak di umatnya. Seakan mereka bertanya, kalau itu terjadi, apa yang harus kami perbuat untuk selamat dari perselisihan? Sebelum mereka tanya, Rasul sudah berikan jawabannya. Kalau itu kalian dapati, fa'alaikum bima araftum min sunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Pegangi oleh kalian yang kalian telah tahu dari sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Adzu 'alaiha bin nawajiz. Kikit, pertahankan kuat-kuat dengan geraham kalian. Wa 'alaikum bit ta'ah wa in kana 'abdan habasyian. Dan taati pemerintah kalian walaupun itu budak Habasyah. Wa innamal mu'min kal jamal al-anaf haitsu qida in qada. Seorang mukmin itu seperti onta yang jinak. Onta walaupun kuatnya seperti itu, gedenya besar, tinggi, tapi kalau dia jinak, gampang. Enggak usah tenaga kamu ngatur dia. Hanya seutas tali kecil di kepalanya, diginikan sedikit, langsung dia turun, menurunkan badannya untuk ditunggangi. Kamu tunggangi, kamu bawa barang di situ, suruh jalan-jalan, berhenti-berhenti. Cina, gampang. Enggak seperti yang liar, sulit. Apalagi ini tenaganya besar, badannya tinggi seperti itu. Seorang mukmin seperti onta yang zina. Haitsu qida in qada, kemanapun dia dibawa, terbawa. Diajak taat, dinasehati, gampang. Kalau itu seorang mukmin. Kata Imam Asy-Syatibi rahimahullah, dengan hadis ini dan semisalnya kita tahu bahwa Rasulullah SAW tidaklah beliau wafat kecuali setelah menjelaskan kepada umatnya segala yang dibutuhkan mereka dalam urusan agamanya, bahkan dalam urusan dunia. Dan tidak ada yang menyelisih dalam hal ini satu pun dari ahlus sunnah. Segala kebutuhan umatnya telah dipenuhi, dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan ini pelaku-pelaku bid'ah dalam ibadah, akidah atau yang lain dia sadari atau tidak, telah menuduh bahwa syariat ini belum sempurna atau ada yang perlu direvisi dan ditambahi. Karena kalau dia yakin dan beriman bahwa agama telah disempurnakan Allah, telah dijelaskan Rasulnya semuanya, enggak akan dia berani melakukan kebid'ahan. Dari sisi mana? Itu tambahan amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak dikenal oleh para sahabatnya. Kalau itu baik, kenapa tidak Rasul ajarkan? Seakan-akan hendak berkata, na'udzubillah, Rasul berkhianat. Ada yang disembunyikan. Baik kok enggak diajarkan ke umatnya. Berpahala kok tidak dicontohkan untuk mereka. Kenapa? Ada yang dirahasiakan dari umat ini. Wal'iyadzu billah. Orang yang masih ada iman tentu tidak akan berani berkata dan menganggap demikian pada Rasulnya. Perkara lain yang kedua, bahwa Allah memerintahkan kita untuk bersatu padu dalam agamanya, melarang dari segala bentuk perpecahan, perselisihan dan sebab-sebabnya. Firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah dan jangan kalian berpecah belah. Di Ali Imran, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Jangan kalian menjadi orang-orang yang berpecah belah, berselisih setelah datangnya penjelasan kepada mereka dan mereka itu baginya azab yang besar. Juga dalam Al-An'am, innalladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai' innama amruhum ilallah. Orang yang memecah belah agamanya dan mereka berkelompok-kelompok, kamu bukan termasuk dari mereka sama sekali. Allah mensucikan Rasulnya dari mereka. Perkara mereka hanya dikembalikan kepada Allah, Allah yang akan menyelesaikannya. Dicela segala bentuk perpecahan. Dicela segala bentuk perselisihan dan itu warisan dari umat-umat yang sebelum ini. Tidak pantas seorang mukmin ada padanya kriteria yang menyerupai umat-umat terdahulu tersebut. Allah jelaskan ini. Rasul jelaskan dengan penjelasan yang gamblang, jelas, orang awam pun akan faham bahwa Allah menghendaki mereka itu bersatu dalam agamanya, tidak bercerai-berai. Rasul pun demikian di dalam hadis-hadisnya mengingatkan dari segala bentuk perselisihan ditinggalkan agar tidak memicu perpecahan di antara mereka. Dan itu penting, termasuk pokok diturunkannya syariat ini. Agama diturunkan, disampaikan oleh para rasul, para nabi, untuk menyatukan, bukan mencerai-beraikan. Untuk menggabungkan mereka alal haq, bukan memecah belah. Bahkan yang perpecahan dicela sedemikian rupa oleh Allah, tidak diridhai oleh Allah. Dan itu difahami betul oleh para nabi, oleh afwan para sahabat setelah Rasul SAW. Maka mereka jaga betul segala yang mewujudkan persatuannya dalam agama Allah. Mereka tinggalkan segala yang berpotensi memicu adanya perselisihan dan perpecahan di antara mereka. Kita tahu kisah Ibni Umar, kita tahu kisah Ibn Mas'ud yang semula begitu keras menentang orang yang tidak sholat qasar dalam safarnya. Bahkan Ibnu Umar katakan, man khalafa sunnata kafar. Yang menyalahi sunnah kufur. Salat dalam safar itu 2 rakaat. Namun ketika mereka didapati bersama Uthman ibn Affan, mereka sholat di belakangnya. 4 rakaat Uthman sholat. Sehingga orang pada tanya dan mengingkari. Anda mengatakan sedemikian rupa sholat safar itu kosor begini begitu, yang mengingkari. Tapi Anda sholat sendiri, Anda sendiri di belakang Uthman sholat 4. Dan itu ijtihad Uthman radhiyallahu ta'ala an. Maka Ibn Mas'ud katakan, Al-khilafu syar. Perselisihan itu jelek. Dan dampaknya pun jelek. Akhirnya ada kerenggangan. Akhirnya ada perseteruan, ada jurang pemisah. Tidak bisa disatukan. Ada kebencian dan permusuhan di antara yang satu dengan yang lainnya. Karena perselisihan. Syar seperti kata Ibnu Mas'ud, jelek. Sampai mereka tinggalkan perkara yang mereka yakini kebenarannya, sholat 2 rakaat safar. Tapi demi ini tidak menjadi potensi khilaf. Fiqih dari seorang sahabat yang mulia. Maka bagi seorang sunni, perkara-perkara pribadi atau duniawi tidak patut sama sekali memicu adanya perselisihan, menjadi sebab adanya percekcokan, perseteruan antara dia dengan saudaranya fillah. Terlalu mahal nilai persaudaraan itu untuk dirusak hanya karena urusan duniawi. Urusan pribadi. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu sempat marah, sakit hati. Ketika Mistah radhiyallahu anhu sempat ikut menyebarkan isu hoax bahwa Aisyah radhiyallahu anha begini dan begitu saat tertinggal oleh rombongan Rasulullah SAW. Ma'ruf kisahnya, Ifik. Mister ikut bicara kesana kemari begini. Padahal selama ini, artinya belanja bulanan, hajat-hajat kebutuhannya dicukupi oleh Abu Bakar. Beliau seorang bapak. Wajar sakit hati. Tersinggung. Kif putrinya diperlakukan demikian. Apalagi ini istri Rasul SAW. Karena marah, karena tersinggung, beliau putus bantuan. Ada kerenggangan. Turun ayat, wal ya'fu wal yasfahu, ala tuhibbun ayaghfirallahu lakum. Maafkan, ampuni. Tidakkah kalian cinta Allah mengampuni kalian? Langsung Abu Bakar katakan, bala inna nuhibbu an yaghfirallahu lana. Nah, justru kita berharap sekali Allah ampuni kami, kita semua. Teguran itu diamalkan langsung oleh Abu Bakar. Maka semenjak itu kembali beliau memberi nafkah bulanan, bantuan yang seperti dahulu. Tidak berlarut-larut adanya bibit-bibit perpecahan dan perselisihan. Demikian para sahabat. Mulianya mereka. Tentunya mereka kuduah dan toladan bagi kita. Perkara yang ketiga, perintah untuk taat, menghormati dan patuh kepada para pemimpin, pemerintah. Walaupun itu seandainya saja seorang budak, tapi punya pasukan, punya massa. Karena tujuan yang diinginkan sama tadi, satunya kalimat. Dengan ini, dengan satunya kalimat, artinya pemerintah satu sudah. Halas, tidak ada yang melawan, tidak ada yang nentang, tidak ada yang mengkudeta, biar dia. Dengan itu, yang diinginkan dalam syariat, agama terjaga. Dengan itu dunia terlindungi. Dengan itu pula kehormatan, nyawa, darah terjaga semua. Yang mau usaha-usaha dengan tenang, mau ke pasar, mau ke ladang, mau kemana, perjalanan sana kemari tenang. Karena ada pemerintah yang mengawal dan melindunginya. Masing-masing dalam aktivitasnya. Agama pun terlindungi. Kamu mau ke masjid 5 waktu, aman. Gak ada yang kamu takuti kecuali Allah. Kamu mau jumatan ke masjid sana, ke masjid situ. Tenang. Wah, kata kamu puasa Ramadan dengan senangnya, dengan tenang. Itu yang diharapkan dalam syariat. Tapi ketika ini tercabut dan sudah tidak ada, na'udzubillah, hilang semua. Dan begitulah yang terjadi di negeri-negeri yang terjadi kekacauan di sana. Orang ke masjid pun dalam keadaan takut. Kalau ada peluru nyasar. Kalau di sniper, mau 5 waktu dia gak tenang, agamanya rusak. Gak terlindungi. Apalagi yang ini mau kerja, mau kesana, kemari, dalam keadaan takutan. Nyawa, darah, kehormatan, jadi murah. Syariat menginginkan kemaslahatan bagi umatnya. Oleh karena pentingnya kepemimpinan itu, para sahabat radhiyallahu taala anhum mendahulukan perkara kepemimpinan sebelum mengurusi jasad Rasul SAW. Jasad Rasul masih ada. Belum disentuh. Belum dimandikan. Belum dikafani. Belum disolati. Belum diapa-apakan. Apa yang pertama mereka lakukan? Ke Saqifah Bani Sa'idah. Menentukan siapa khalifah. Rasul wafat. Jasadnya masih segar. Sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka yakin Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan sahabat-sahabat yang lain bersamanya. Tidak boleh dan tidak mungkin ada satu hari berjalan tanpa ada kepemimpinan di situ. Enggak ada pemimpinannya, enggak ada khalifahnya. Enggak ada penguasanya bagi mereka. Sepeninggal Rasul SAW. Waktu Rasul hidup, Rasul pemimpinnya. Karena Rasul wafat, siapa pemimpinnya? Belum ada. Gak boleh ada sehari lewat dalam keadaan gak ada pemimpin bagi mereka. Makanya itu yang mereka prioritaskan. Karena juga dengan itu akan menyelesaikan segala perselisihan. Kalau gak gitu kan mungkin akan rebutan. Aku yang mandikan Rasul, enggak aku yang ini, aku bagian ini. Oh, rebutan. Enggak dikubur di sini, jangan dikubur di situ. Terus siapa, pendapat siapa yang diambil? Harus ada khalifah. Dia yang menyelesaikan keputusan. Yang memandikan fulan, disolati, begini, dikubur di sini. Sudah, enggak ada perselisihan. Makanya itu yang mereka dahulukan. Fiqih para sahabat. Pentingnya arti ketaatan kepada pemimpin yang berkuasa. Dan itu dianatan, tadayunan. Mereka lakukan sebagai bentuk agama, ibadah kepada Allah. Bukan sekedar jabatan atau urusan-urusan dunia, bukan. Dan itu pula yang Rasul sebutkan dalam hadis Irbad bin Sariyah tadi, usikum bitaqwallah wasam'i wa ta'ah. Al-hadis. Aku wasiatkan kalian bertakwa kepada Allah, patuh, taat kepada pemimpin kalian. Tiga perkara ini yang termasuk perkara-perkara pokok dan penting dalam Islam tersebutkan dalam hadis Abu Hurairah di Muslim. Rasulullah sebutkan, innallaha yardha lakum thalathan. Allah ridhai bagi kalian tiga perkara. An ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Kalian ibadah kepada Allah semata, tidak menyekutukannya dengan yang lain apapun, tidak musyrik. Perkara yang pertama tadi, dakwah seluruh para nabi, seruan kepada tauhidullah, larangan dari syirik. Allah ridai bagi kalian. Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Yang kedua, Allah ridhai bagi kalian untuk kalian berpegang teguh dengan tali Allah. Jangan kalian berpecah belah, berselisih. Perkara yang kedua. Yang karenanya agama ini diturunkan untuk menyatukan. Karenanya kitab suci diturunkan, karenanya Rasul diutus. Allah ridhai bagi kalian. Wa antunasihu man wallahu Allahu amrakum. Yang ketiga, agar kalian bernasehat, memberikan yang terbaik kepada orang yang Allah pilih sebagai pemimpin kalian. Bernasehat. Menghormati mereka. Memuliakan mereka. Mendoakan baik bagi mereka. Kalau ada yang kalian tahu gak baik, kalian sampaikan dengan cara yang terhormat. Dalilnya dibawakan ini haram, tidak boleh. Karena ayat hadis menyatakan begini-begini. Nah, disampaikan takhwif kepadanya. Bernasihat kepada pemimpin perkara yang diridhai oleh Allah. Tiga perkara tadi terangkum dalam hadis ini yang Rasulullah SAW sampaikan. Perkara yang keempat, bahwa agama Allah ini, baik itu akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, akhlaknya, semuanya harus berdasarkan nusus. Dipertanggungjawabkan secara ilmiah dari ayat-ayat Quran dan hadis Rasulullah SAW. Karena Allah sendiri yang memerintahkan untuk orang itu berilmu sebelum beramal. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Di surat Muhammad. Ketahui bahwa tiada sesembahan yang hak melainkan Allah. Beristighfarlah untuk dosa-dosamu. Maka yang pertama yang Allah perintah, fa'lam. Berilmulah. Berilmulah maknanya satu, ilmu itu sebagai imam. Jadikan imam amalan kalian makmumnya. Boleh makmum mendahului imam. Enggak sah sholatnya. Dosa lagi. Maka amalan ibadah manusia tidak boleh mendahului imamnya. Imamnya ilmu. Qala Allah, qala Rasul. Atau yang kedua, walaupun itu mirip, bahwa amalan, perkataan, ataupun itu ucapan dan perbuatan, tidak bermanfaat, tidak ada gunanya kalau tidak didahului oleh ilmu, tidak didasari oleh ilmu. Maka Bukhari sebutkan dalam babnya, al-ilmu qabla al-qaul wal-amal. Ilmu itu sebelum perkataan dan sebelum perbuatan. Dan itu pondasi dan perkara penting di dalam Islam. Pentingnya ilmu. Insyaallah itu akan kita lanjutkan setelah sholat nanti. Isbiru. Insyaallah gak panjang.